Al-ilmu wasi'un kathir wal umru linailihi qasir. Ilmu itu sangat luas, tetapi umur kita untuk meraih ilmu tersebut apa? Qasir, pendek.